Mas, aku tambah sayang mbak sampean. Makasih lo ya buat waktunya. Info dari. Love you. Info dari ngopi dhisik. Sayang, sayang, sing tak sayang. Seliramu. Ayo selirane sopo? Cacah saya mas. Loh, di ketemu kali apa? Ya satu tok.